dari Tanjung Jabon Timur dan Tanjung Jabon Barat. Masukan banyak. Tapi begitu Allah katakan gubernur provinsi Jambi, tidak ada saingannya Pak, sendiri dia masuk. Tidak perlu ngantri. Tapi ingat, ketika dia juga salah, gubernur Jambi langsung didapat. Oh, itu dia. Maka imam yang adil, pemimpin yang adil, gampang masuk surga. Tapi ketahuilah kata Nabi, pemimpin itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Tinggal dia mau arahkan kemana. Satu. Yang kedua, dalam tujuh golongan itu adalah orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Apa yang dimaksud menggantungkan hatinya di masjid? Dia ambil hatinya lalu digantung di masjid. Mati kita, Pak. Lalu apa yang dimaksud menggantungkan hatinya di masjid? Mereka yang tidak tenang, mereka yang tidak bahagia ketika melihat masjid tidak makmur. Alhamdulillah di masjid, Pak. Nyaman di sini, Pak. Cari masjid seperti ini Jambi. Karpetnya bagus. Allahu Akbar. Sound systemnya nyaman. Terang. Alhamdulillah, Pak. Sejuk pula. Maka orang-orang yang mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya, mewakafkan pikirannya untuk pembangunan masjid ini, Bapak sudah dapat coupling nanti di antara tujuh itu. Mari hidupkan masjid. Maka Dirut Bang Jambi, insya Allah, sama Pak Gubernur, insya Allah sudah ada jatahnya di sini. Biar Pak Dirut mau, kalau Pak Gubernur tidak ACC, tidak jalan. Biar Pak Gubernur mau, tapi Pak Dirut Jambi agak berat, agak susah juga. Maka orang yang selalu memikirkan masjid, insya Allah, kalian dapat jatah. Tapi kan itu Dirut, berapa aja Dirut di sini, Ustaz? Itu kan gubernur, berapa gubernur? Maka kami tidak masuk kategori itu. Oh, wala ta'asumir rohillah. Jangan putus asa. Kalian tidak punya jabatan, kalian tidak punya kewenangan, maka kalian masih punya jatah. Apa? Berjamaah di masjid. Datanglah berjamaah di masjid. Kalau sudah dibangunkan tempat seperti ini, bagus tempatnya di seperti ini, lalu kalian juga tidak datang berjamaah, mati sudah hatimu itu. Tidak perlu keluar jauh-jauh. Tinggal, itu pun naik tangga. Kau dari lantai dua naik ke sini. Tidak perlu kau naik tangga. Tinggal kau pencet. Sampai. Tapi ingat, ketika kau mau pencet itu, setan langsung pencet arah sembilan. Kopi kafetaria. Itu setan. Maka ketika azan berkumandang, hayyalah salat. Setan mulai menggoda kau itu. Sebentar. Masih lama. Begitu sebentar main WhatsApp, berselancar di medsos. Oh, sudah kamat. Akhirnya setan kata, sudah terlambat, sudah kau. Kau sampai itu sudah selesai. Begitu setan menggoda kita. Termasuk Bapak yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengarin yang selalu terlambat sholat Jumat. Mereka yang sudah khatib naik dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sah sholat Jumatnya, tapi mohon maaf, buku absennya malaikat sudah closing. Tutup, naik melapor. Jadi Bapak selama ini dianggap tidak cek log. Hadir, tapi tidak dicatat. Allahu Akbar. Sholatnya tinggal hari Jumat. Lima waktu tidak ada. Dan itu karakternya sama, Pak. Coba lihat itu yang mereka selalu terlambat. Dia juga itu terlambat minggu depan. Lihat aja mereka, Pak. Pasti dia juga itu yang minggu lalu. Dia lagi yang minggu depan. Dan sudah dikasih tahu begini, tidak bergetar hatinya. Kata Nabi, kaswatul qalbi. Mati hatimu. Tapi kalau sudah Bapak dengar ceramah nanti ini malu-malu cepat keluar. Masih bagus hatinya Bapak itu. Kan cuma karakternya itu paling terlambat datang, paling cepat pulang. Duduk dekat pintu. Padahal hari Jumat saja sholatnya. Begitu ada masalahnya, mengeraku, ya Allah, kenapa kau biarkan saya begini? Kenapa kau tidak tolong saya? Padahal datangnya paling terlambat, datang paling cepat pulang. Coba lihat mereka itu nanti. Assalamualaikum. Lempat. Apa susahnya kalian selesai sholat? Gunakan waktu 5-10 menit berzikir. Minta kepada Allah. Ini kita kadangkala lebih percaya, lebih hormat kepada Pak Dirutnya Bang Jambi, kepada Pak Gubernur, daripada kepada Allah. Kalian minta tolong kepada gubernur dan dirut, ada batas kewenangannya. Tapi kalau Allah yang kabulkan doa kalian, tidak ada satupun manusia yang mampu menghalangi kehendak Allah. Sebaliknya kalau Allah yang ingin jatuhkan kalian, jatuh. Meskipun satu dunia akan mengangkatmu. Maka datanglah minta kepada Allah. Selesai sholat Jumat, minta. Ya Allah, sudah lama saya di kantor ini. Orang tua sakit, ya Allah. Saya ingin rasanya kembali ke kampung. Akhir-akhir itu orang tua saya. Saya mau dekat dengannya, ya Allah. Tapi pekerjaan ini menyulitkan. Tapi bagimu, ya Allah, tidak mustahil. Begitu selesai Bapak berangkat besok. Luluh hatinya Pak Dirut. Okelah, kau kembali ke kampung. Tidak ada mustahil. Ya Allah, capek saya sudah lihat istri saya ini, ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Biarkan Allah yang ngatur mulutnya istrimu. Kalau Allah yang menolong kita, tidak ada yang mustahil. Maka minta, ini kan kita tidak. Bertumpu-tumpu masalah hidup kita. Sholat hanya sekali sepekan, itu pun hari Jumat. Banyak betul. Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu ada masalahnya. Langsung buruk sangka kepada Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doaku? Nabi Adam aja berdoa, Pak. Minta diketemukan dengan Siti Hawa. Itu 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Musa minta kepada Allah supaya Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. 60 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Zakaria minta anak dari usia 21 tahun. 90 tahun umurnya baru dikasih. Rasulullah minta dipenggalikan itu kiblat yang tadi di Mekah. Kemudian pindah ke Palestina. Nabi minta kembalikan kiblat kami ke Mekah. 18 bulan baru dikabulkan, Pak. Padahal mereka Nabi dan Rasul. Taat beribadah, tidak suka bohong. Berpuluh tahun baru Allah kabulkan. Kalian hari Jumat saja datang. Berdoa hari ini, mau dikasih besok. Padahal Bapak pembohong. Saudaraku, mari. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid. Dengan cara apa? Datang berjamaah di masjid. Kemana-mana saya ceramah, di penjara, lapas, rutan, itu susah masuk, Pak. Sampai 5 pintu dilewati. Dan semua pintunya terali besi baja. Bukan cuma baja, ada polisi, ada sipir di situ yang jaga. Repotnya masuk, periksa kiri kanan. Tapi penuh itu penjara, Pak. Padahal susahnya masuk. Masjid. Tidak ada penjaganya. Sejuk di dalam. Susah orang masuk di dalam, Pak. Sepi. Mudah-mudahan masjid kita yang cantik ini. Jangan cuma cantik fisiknya. Tapi hidupkan, makmurkan. Bapak yang punya berlebih duit. Ya sudahlah. Gaji kita ayo. 10% untuk makmuran masjid. Tidak usah 10%. 1% aja. Apa kita adakan dispenser, apakah namanya itu, yang itu kopi. Tapi ada yang cuma datang ngopi, Ustaz, dia datang enggak datang masjid, urusannya dia. Kau sudah dapat amal, makmurkan masjid. Bagi mereka yang cerdas, mari makmurkan masjid dengan apa? Dakwah. Tapi tolong takmir masjid yang diberi amanah untuk mengelola masjid ini, jangan bermazhab satu saja. Tidaklah dilarang. Hari ini mungkin saudara kita yang dari Muhammadiyah ceramah. Pekan depan saudara kita lagi dari NU ceramah. Kemudian hari ini barangkali saudara-saudara kita dari Al-Wasliyah. Kasih semua. Jumat, subuh, sekali-kali kunut. Dua depan lagi tidak kunut lagi. Itulah Islam. Jangan kita hanya satu akhirnya yang tadinya mau ke lain alirannya itu. Kenapa? Salat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya itu. Kau yang tidak tahu. Maka dijelaskan. Ya. Ada orang akhirnya tidak mau datang ke masjid karena merasa masjid itu hanya satu mazhab. Enggak usah ke masjid. Kenapa? Anu dia di situ, kelompok ini. Akhirnya masjid sepi. Maka yang baik pengelolaannya adalah kita seluruh warna. Namanya masjid ini kantor, ya bagusnya seluruh warna. Jangan dikuasai oleh satu golongan. Akhirnya masjid cantik, sepi. Sidang jamaah Jumat yang saya muliakan. Yang ketiga, yang akan dilindungi dan masuk golongan orang-orang yang mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Yang ketiga adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat dengan gubernur bukan karena jabatannya. Bersahabat dengan seseorang bukan karena kekayaannya, tapi karena lillahi ta'ala. Saudaraku, kalau bapak punya teman baik agamanya, genggam baik-baik tangannya, dia akan panggil kamu masuk ke surga. Maksudnya apa? Ketika nanti Allah takdirkan saya karena ilmu yang saya sebarkan, ibadah yang saya lakukan, Allah takdirkan saya masuk surga lebih awal, saya akan mencari mana gubernur Jambi. Saya bisa seperti ini karena beliau bantu saya bikin pesantren. Beliau bantu saya untuk dakwah. Beliau belikan saya buku untuk dakwah. Tidak enak rasanya kalau dia tinggal. Kata malaikat, masih banyak pertanyaannya dia. Masih banyak urusannya sebagai gubernur. Lalu saya mau masuk. Tidak enak rasanya saya masuk surga kalau belum ada beliau. Akhirnya Allah sampaikan, saya mau menyempurnakan kebahagiaannya si Dasat. Ambil itu temanmu supaya kau plong masuk ke dalam surga. Kalau kalian berteman hanya karena gubernur, siap-siap kau kecewa. Gubernur paling lama 10 tahun. Kalau kau berteman hanya karena dia pejabat, siap kalian kecewa. Berteman karena kaya, siap kalian kecewa. Kekayaan ada batasnya. Tapi kalau kau bertemu dan berpisah karena Allah, insya Allah kau akan ketemu dunia sampai akhirat. Kalau anda berteman dengan orang baik, Nabi memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Kalau kau bertemu, berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak terbakar apinya, kau dapat hawanya yang panas. Ilustrasi sederhana. Bapak tahu kulit kambing. Biasanya kita jijik melihat kulit kambing. Pun kalau keringkan, dikeringkan, biasanya masih ada bau-baunya sehingga kita masih jijik. Tapi ketika kulit kambing bertemu dengan Quran dan kulit kambing itu menjadi pembungkus Quran, maka biasanya kulit kambing yang kita jijik, malah kulit kambing itu kita cium, simpan, cium ketika mau diambil. Kenapa? Kulit kambing berteman dengan kitab suci, akhirnya juga menjadi suci. Tapi ketika kulit kambing berteman dengan drum, tahu drum, lalu dia menjadi beduk, bukan dicium pak, setiap saat dipukul. Kenapa? Salah memilih teman. Maka Pak Gubernur, hati-hati memilih teman. Tidak semua yang mendekati bapak niatnya baik. Bisa jadi hanya menginginkan gula yang ada di tangan bapak. Pak Direktur, Bank Jambi, hati-hati. Tidak semua orang dekat dengan bapak niatnya baik. Bisa jadi mengincar jabatan bapak. Maka yang terbaik adalah sikap kehati-hatian menggunakan dan mencari teman. Sidang Jumat yang saya muliakan, ada 7 yang akan mendapat perlindungan, tapi waktu Jumat yang terbatas. Akhirnya, mari jadikan masjid ini tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita wafat, harta, rumah, kita tidak bawa pak, kecuali yang telah kita sedekah. Saya sering mengilustrasikan. Pegawai Bank Jambi dimutasi ke tempat yang tidak enak. Masih ada pilihannya, Pak. Apa? Pensiun dini. Seorang pegawai kantor gubernur, pilkada kalah dan salah milih menang yang dia lawan, akhirnya menjadi staf biasa. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Saya merantau ke sini, ternyata di sini tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa? Saya balik lagi kampungku. Menderita di dunia, masih ada alternatif pilihan lain. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Bahkan kalau bapak keluar, saya pun kalau keluar lagi dari kubur, saya dibilang ustadz jadi tuyul. Tidak ada pilihan. Dan ketika sudah masuk kubur, kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu dan mengalir amal-amalmu. Satu di antaranya adalah sedekatun jariah. Bapak yang telah dipotong gajinya untuk pembangunan masjid ini. Selama masjid ini dipergunakan, selama itu bapak mendapat kiriman pahala meskipun Bapak sudah di alam kubur. Bapak yang telah memikirkan perkembangan dan pembangunan masjid ini, Bapak sumbangkan pikiran Bapak selama masjid ini dipakai, selama itu masjid ini akan menjadi sumber pendapatan pahala Bapak. Bapak punya tanda tangan sehingga jadi masjid ini. Selama masjid ini digunakan, selama itu Bapak dapat suplai pahala dari masjid ini, meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk berbuat baik, membangun masjid, rumah ibadah, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izzil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.